Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Walhamdulillah kita kembali berijtima' pada malam hari ini di Masjid Al-Istiqamah dalam rangka untuk menuntut al-ilmu syar'i, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seorang yang senantiasa istimrar berkesinambungan dalam menuntut ilmu, maka akan mengangkatnya kepada derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, dari hadis Qais bin Amr al-Mula'i dan juga datang dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik dan lebih utama daripada keutamaan beribadah. Wa milakud din al-wara', dan kunci agama ini adalah bersikap wara', meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan di akhirah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu lebih afdal daripada ibadah, walaupun ilmu termasuk dalam jenis ibadah. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa ilmu yang kita pelajari dari al-ilmu syar'i, yang akan menerangi agama kita di saat kita hendak mengamalkannya. Maka ini akan memberikan manfaat kepada kita yang menuntut ilmu, demikian pula akan memberikan manfaat kepada orang lain. Di saat kita memiliki ilmu, walaupun itu satu ayat ataukah satu hadis, lalu kita sampaikan kepada yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man dalla ala khairin ka fa'ilih." Barang siapa yang membimbing seseorang kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Sehingga dia terus mendapatkan pahala. Bahkan walaupun dia telah meninggalkan dunia, selama masih ada orang yang memanfaatkan ilmunya, maka itu akan menjadi pahala bagi dia. Berbeda dengan seorang yang melakukan satu jenis ibadah yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Seorang melaksanakan sholatus sunnah, yang merasakannya dan mendapatkan pahalanya adalah dia sendiri, tidak berpengaruh kepada yang lainnya. Oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala lebih mengutamakan seorang yang menuntut ilmu daripada seorang yang memperbanyak ibadah. Sebab seorang yang menuntut ilmu, itu akan mentransfer ilmunya kepada yang lain. Sehingga yang lain pun mendapatkan bimbingan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, dan terlebih lagi di saat manusia banyak yang telah meninggalkan al-ilmu syar'i, maka menuntut ilmu lebih ditekankan lagi. Semakin mendekati hari kiamat, semakin banyaknya manusia yang melupakan ilmu. Min ashratis sa'ah ayyaqillal ilm wa yadharal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ilmu semakin sedikit orang yang menuntutnya, sedangkan kejahilan semakin merajalela. Dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menyebutkan bab yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqum Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang senantiasa menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, maka diampuni segala apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-jihadu minal iman. Bab berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk di antara yang menyempurnakan keimanan seseorang. Maka di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kembali menyebutkan satu di antara sekian dari cabang-cabang keimanan yang apabila seorang mengamalkannya dan menghidupkannya, maka akan semakin menyempurnakan keimanan seorang muslim. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Harami ibn Hafsin, telah memberitakan kepada kami Harami bin Hafs Abu Ali, beliau berasal dari Basrah, Qala haddathana Abdul Wahid. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Wahid. Beliau adalah Abdul Wahid bin Ziyad Abu Bishr, dan beliau juga berasal dari Basrah. Qala haddathana Umarah. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Umarah. Dan beliau adalah Umarah ibn al-Qaqa' Ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala, berasal dari Kufah. Jadi dari sini nampak, dari sanad hadis ini, periwayatan orang-orang Basrah yang mereka meriwayatkan hadis dari orang-orang Kufah. Kalau kita melihat terjadinya perbedaan bangsa dan perbedaan suku, kabilah dari para perawi, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa para ulama terdahulu demikian semangatnya mereka menuntut ilmu hadis, walaupun mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Terkadang kita mendapati satu riwayat, orang Irak meriwayatkan dari Ahlul Madinah. Ahlul Madinah meriwayatkan dari Ahlul Makkah. Orang Makkah meriwayatkan dari penduduk Yaman. Dan begitu seterusnya. Maka kita mengambil faedah dari semua itu, menjelaskan ijtihad, kesungguhan para ulama ussalaf terdahulu dalam memelihara hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Inna Allah azza wa jal yadfa'ul bala'a an hadhil umma birihlati ashabil hadith. Salah seorang para ulama ussalaf mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala, mengangkat musibah dari sebuah kampung, itu disebabkan karena perjalanannya para penuntut ilmu, yang mereka berjalan dalam rangka untuk memelihara hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang di antara para ulama ada yang berjalan selama sebulan hanya untuk mencari satu hadis. Syu'bah ibn al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berjalan dari Basrah, beliau berangkat ke Makkah. Dari Makkah ternyata periwayat hadisnya berasal dari Madinah. Dari Madinah ternyata periwayat hadisnya berasal dari Kufah. Dan dari Kufah dikhabarkan bahwa orang Kufah tersebut meriwayatkan dari Basrah. Jadi dari Basrah dia kembali ke kampungnya dalam keadaan mengendarai seekor keledai. Ya, bukan pesawat, enggak ada pesawat pada zaman itu. Dan tidak ada Innova pada zaman itu. Ya. Enggak ada mobil yang mentereng seperti sekarang ini. Belum ada kereta api. Nah, yang dijadikan andalan dari Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu taala adalah kendaraan beliau seekor himar, keledai. Antum bisa bayangkan kira-kira berapa lama perjalanan beliau dari Basrah ke Makkah. Makkah kemudian menuju ke Madinah, kembali ke Kufah. Dari Kufah kemudian ke Basrah. Berkeliling beliau hanya untuk mencari satu hadis. Dan subhanallah, setelah beliau berkeliling ternyata beliau berkesimpulan, beliau mendapatkan hadis yang ternyata itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Karena ujung-ujungnya ternyata hadis yang beliau sedang cari berasal dari seorang perawi yang bernama Syahr bin Haushab. Sedangkan Syahr bin Haushab ini termasuk perawi yang lemah menurut Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Al-Bajali, beliau juga berasal dari Kufah. Dan mereka ini adalah para perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Qala sami'tu Abu Hurairah. Beliau berkata, aku telah mendengarkan dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, intadaballahu. Yang dimaksud intadaba isara'a bithawabihi wa husni jazaih. Bersegera untuk membalas dengan balasan yang terbaik. Jadi makna intadaballahu, Allah subhanahu wa ta'ala bersegera untuk membalas dengan balasan yang terbaik. Liman kharaja fi sabilih. Terhadap orang yang keluar di jalannya. Yani di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan rasul-rasulku. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian dan menjanjikan untuk menyegerakan pahala dan balasan yang terbaik bagi orang yang keluar di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang dimaksud di sini adalah al-jihad fi sabilillah, sebagaimana yang nampak nanti dari siyaqul al-kalam, siyaqul hadith, konteks hadith yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kharaja, keluar di sini adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berjihad itu ada dua macam. Berjihad dengan as-silah, berjihad dengan pedang, dengan menggunakan kekuatan tubuh. Dan yang kedua adalah berjihad dengan menggunakan kekuatan ilmu, dengan menggunakan kekuatan pikiran. Oleh karena itu, talabul ilm, menuntut ilmu termasuk di antara jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surah At-Taubah, Allah tabaraka wa ta'ala membagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dua bagian. Di antara mereka ada yang bertempur di medan jihad, dan di antara mereka ada yang bertakhassus, mengkhususkan dirinya untuk bertafaqquh, mendalami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim wala'allahum yahdharun. Alangkah baiknya kalau di antara mereka, mereka yang berangkat, ada sekelompok dari mereka yang dikhususkan untuk menuntut ilmu, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian mereka memberikan peringatan apabila saudara-saudara mereka telah kembali, semoga mereka mendapatkan peringatan. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi orang-orang yang berjihad menjadi dua bagian. Ada yang berjihad di medan pertempuran, dan mereka inilah para mujahidin, orang-orang yang berjihad dengan mengangkat senjata, yang apabila mereka berjihad karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka gugur sebagai syuhada. Demikian pula para penuntut ilmu, mereka mengkhususkan dirinya untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka mereka ini pun adalah orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya melainkan karena iman, beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasulnya. Maka di sini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam berjihad dibutuhkan niat yang ikhlas. Tidak setiap orang yang berangkat berjihad dan mengangkat senjata meninggal dalam pertempuran, maka dia mati sebagai syahid. Tidak setiap orang yang bertempur dalam medan pertempuran jihad melawan orang-orang kafir,